Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain serta beberapa channel TV yang juga ikut merelay kajian kita di pagi hari ini. Tak lupa menyapa para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Melanjutkan bahasan tentang surga. Pada pertemuan hari Senin yang lalu, kita sudah membahas tentang makanan hidangan ahli surga. Sekarang bagaimanakah pakaian ahli surga? Ahli surga memakai pakaian mewah yang membanggakan. Mereka berhias di dalamnya dengan berbagai macam perhiasan yang terbuat dari emas, dari perak, dan juga dari mutiara-mutiara. Pakaian mereka dari sutra. Perhiasan mereka berupa gelang-gelang emas, perak, dan juga mutiara. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya surah Al-Insan ayat yang ke-12, Allah menyatakan wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah akan membalas mereka karena kesabaran mereka. Dengan apa? Dengan surga-surga dan juga dengan sutra-sutra. Pakaian di sana itu terbuat dari sutra. Dalam Al-Hajj ayat 23 Allah menyatakan yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Mereka itu di dalam surga dipakaikan perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara-mutiara. Dan pakaian mereka dari sutra. Termasuk yang laki-lakinya. Kalau di dunia haram bagi kita memakai emas apapun bentuknya. Dan juga memakai pakaian dari sutra. Maka di surga nanti seluruh penghuni surga, laki ataupun perempuan, dihiasi dengan berbagai macam perhiasan yang sangat mewah. Pakaiannya pun dari sutra, tidak ada dari katun, tidak ada dari bahan-bahan lain selain sutra. Lihat surah Fatir 33, Allah Azza wa Jalla menyatakan jannatu adanin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Itulah surga Aden. Mereka memasuki surga Aden tersebut. Dan mereka akan dihiasi di dalamnya dengan gelang-gelang dari emas-emas dan mutiara. Dan pakaian mereka dari sutra. Dalam surah Al-Insan 21, Allah Azza wa Jalla menyatakan وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari emas. Dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang sangat suci. Sudah kita terangkan, minuman ini berfungsi juga membersihkan lahir dan batin orang tersebut. Tegukan pertama itu menghilangkan seluruh hiqad atau perasaan-perasaan hati yang buruk. Ada kebencian, ada kedengkian, ada iri, ada suudzon, ada cemburu kepada yang lain. Itu semuanya hilang dengan minuman tersebut. Pakaian mereka itu selain terbuat dari sutra, juga berwarna-warni dengan warna yang amat sangat indah. Tak ada bandingannya keindahan warna tersebut dengan apa yang kita dapati di dunia ini. Allah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 31. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabarak muttaki'ina fiha ala al-ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka di dalamnya, di dalam surga itu diberikan perhiasan-perhiasan berupa gelang-gelang dari emas. Dan mereka memakai pakaian-pakaian warna hijau dari sutra wa istabrak. Dan juga dari sutra tebal. Muttaqina fiha alal araik. Mereka di surga itu bersandar pada dipan-dipan yang indah. Ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Itulah sebaik-baik pahala. Dan tempat istirahat yang sangat-sangat-sangat bagus. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak wa hullu asawira min fiddah. Mereka diberikan pakaian-pakaian warna hijau dari sutra-sutra yang tipis dan juga sutra yang tebal. Dan mereka itu diberikan perhiasan berupa gelang-gelang dari perak. Pakaian mereka itu lebih lembut daripada seluruh pakaian yang pernah dibuat oleh manusia di dunia. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Berkata Al-Barra, atan Rasul sallallahu alaihi wasallam bi thawbin min harir. Faja'alu ya'jibuna min husnihi walinihi. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, lamanadilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannah afdal min hadha. Kata Al-Barra bin Azib, suatu saat Nabi SAW membawa pakaian terbuat dari sutra. Tidak dipakai, dibawa saja. Para sahabat takjub dengan keindahan dan kelembutan dari kain sutra tersebut. Kita tahu bahwa sutra haram bagi laki-laki. Kalau bagi wanita dibolehkan. Para sahabat takjub. Betapa lembut dan betapa bagus. Apa kata Nabi SAW? Mindilnya Sa'ad bin Mu'ad. Mindil itu kalau bahasa kita sekarang tisu. Bahasa dulunya sekarang apa masih ada? Apa sapu tangan. Terbuat dari kain, kalau tisu kan dari kertas. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di surga jauh lebih bagus daripada ini. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Bad'il Khalqi, bab majah fi sifatil jannati wan nar. Dalam bab tentang kondisi atau keadaan surga dan neraka dalam kitab Sahih Bukhari. Dan sisirnya di surga ada sisir, terbuat juga dari emas dan juga perak. Mereka itu apa, ada bakhur itu wangian yang dibakar di atas khusus alat pembakaran. Bakhur itu mungkin bahasa kitanya kulit kayu cendana yang apabila dibakarnya bukan di atas api. Tapi mungkin di atas bara atau sesuatu yang panas. Itu mengepulkan asap. Asapnya itu wangi. Namanya bakhur. Mereka itu memakai bakhur yang sangat-sangat wangi aromanya, padahal dari tubuh-tubuh mereka yang bersih dan suci pun sudah mengeluarkan aroma wewangian yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Kebayang jadi wanginya itu berpadu, menciptakan aroma yang sangat menyenangkan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menerangkan tentang kondisi ahli surga di surga nanti, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aniyatuhum adh-dhahab wal fiddah wa amshatuhum adh-dhahab wa wuqudu majamirihim al-lawh. Qala Hudzaif Abu Yaman, udu tib warishuhum al-misq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadah-wadah mereka, cangkir, piring dan yang lain-lainnya semuanya terbuat dari emas. Di sini di dunia kita enggak boleh makan, minum dari wadah yang terbuat dari emas, piringnya, sendok garpunya, saking kayanya semua terbuat dari emas, haram, tidak boleh untuk di dunia. Tapi di akhirat di surga ya, saking mewahnya jamuan, servis, pelayanan untuk ahli surga. Wadah-wadah mereka terbuat dari emas dan perak. Sisir mereka pun terbuat dari emas. Dan mereka juga membakar apa namanya bakhur tadi, yang itu juga terbuat dari emas. Kata Al-Yaman, Abu Yaman, si bakhurnya amat sangat wangi, sementara keringat para ahli surga pun mengeluarkan aroma wewangian yang menyenangkan. Berpadu dua jenis wewangian ini, sehingga membuat suasana yang tercipta begitu menyenangkan. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Miqdam bin Ma'di, dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli surga itu nanti akan diberikan mahkota ketenangan. Satu mutiara yang ada di mahkota, mahkota itu kan kalau di dunia saya enggak tahu terbuat dari apa. Mungkin emas, mungkin perak atau yang lainnya. Di sana terbuat dari emas dan bertahtakan apa mutiara-mutiara, zamrud yang sangat mahal dan berharga. Berlian-berlian yang sangat gemerlap. Yang satu berliannya saja lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan isinya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutah minhu khairu minad dunya wa ma fiha. Akan diletakkan, disimpan di atas kepala ahli surga tajul waqar, mahkota ketenangan. Yang satu berlian yang menempel di mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan kondisi ahli surga, baik perhiasannya, pakaiannya, semuanya itu tidak pernah berubah keindahannya. Tidak usang, tidak rusak, tidak belel, tidak menurun kualitasnya sedikit pun. Termasuk kondisi fisik dari ahli surga tidak pernah menua. Kalau di dunia kita sekarang semuanya berubah. Dari segi fisik ataupun juga psikis, semuanya berubah. Ketika pemuda sedang puncak-puncaknya, staminanya sangat kuat. Rambutnya semuanya hitam, kulitnya masih kencang, ototnya masih menonjol gitu ya. Tapi berjalannya waktu, bertambahnya usia, merubah semuanya. fisiknya mulai melemah. Terus si kulitnya yang tadinya kenceng-kenceng mulai ada apa? Ada wrinkle-wrinklenya, ada apa wrinkle? Ada kerutan-kerutannya. Peot. Rambutnya yang tadinya hitam sudah satu dua bermunculan warna putih menghiasi kepalanya. Terus seperti itu. Perutnya yang tadinya six packs sekarang no pack. Ya, seperti bantal, jadi bulat gitu. Itu di dunia. Adapun di surga, maka tidak ada perubahan seperti itu. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yadkhulul jannata yan'am wa la yab'as, la tabla thiyabuhu wa la yafni shababuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk surga, dia selamanya akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan, enggak ada sedih, enggak ada risau, enggak ada galau, enggak ada kecewa, enggak akan ada perasaan tidak nyaman, enggak ada takut, enggak ada khawatir semuanya. Tidak ada penderitaan, enggak ada sakit, enggak ada lemah, enggak ada ngantuk, enggak ada bosan, enggak ada benci, enggak ada cemburu. Semuanya itu serba nikmat. Berbeda dengan di dunia. Apa orang yang selama hidupnya kaya raya, berkuasa, berpangkat. Sejak lahir dia sudah dilahirkan sebagai orang kaya. Orang tuanya kayanya bukan 7 turunan. Tapi mungkin 20 turunan gak akan habis itu kekayaannya. Bahkan bertambah dan bertambah terus. Hidupnya gak pernah susah. Gak pernah mikir makanan, pakaian, ataupun duit. Gak. Semuanya sudah tersedia secara melimpah. Apakah orang seperti itu di dunia pasti tidak akan pernah menangis, gak akan kecewa, gak akan sedih, gak ada takut? Adalah. Raja seberkuasa, sekaya Fir'aun umpamanya. Ada rasa takutnya? Ada. Sekarang di mana orang ya berkuasa, ya kaya raya. Ada rasa takutnya? Ada. Tuh, mantan Presiden Amerika kemarin, si Trump, Donald Trump. Dulunya kan kaya raya, itu raja judi itu. Kemudian jadi penguasa. Ya kaya, ya penguasa. Ada rasa sedihnya? Banyak. Kecewanya ya pasti. Takut, lebih banyak lagi. Sekarang apalagi sudah tidak terpilih, kecewanya luar biasa. Itu di dunia. Di akhirat, enggak. Tapi di surga, di akhirat pun, bukan di neraka. Mayadkhulul jannah yan'am wa la yab'as. Siapa yang masuk dalam surga, akan selamanya nikmat. Bahagia. Tawar aja enggak ada. Kan ada di dunia ini, nikmat enggak, nikmat enggak. Ya, ada. Ini mah nikmat terus. Seperti sekarang kita enggak makan, enggak minum apa. Nikmat enggak, nikmat enggak. Makan makanan yang enak yang kita sukai baru terasa nikmat. Nah, di surga nikmat terus, senang terus, bahagia terus. Enggak ada penderitaan, enggak ada kesedihan, enggak ada sakit, enggak ada lemah, enggak ada lesu, enggak ada bosan. Apalagi sakit, enggak ada sama sekali. Apalagi mati sama sekali enggak ada. Tidak takut, tidak risau, tidak galau. Tidak khawatir. La tabla thiyabuhu, si pakaian itu tidak pernah usang, tidak pernah belel, enggak pernah luntur. Wala yafni syababuh, dan kemudaannya itu tidak pernah berkurang, muda terus, staminanya fit terus, staminanya itu kondisinya itu puncak terus. Bayangkan, abadi dalam kondisi puncak seperti itu, di lingkungan atau di tempat yang seluruhnya hanya ada kenikmatan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya menjadi ahli surga ya. Allahumma ij'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Selain itu, di surga juga ada dipan-dipan, permadani-permadani, bantal-bantal. Semua itu untuk duduk. Dipannya jangan dibayangkan dipan di kita terbuat dari papan keras gitu ya. Enggak. Itu dilapisi dengan permadani yang super empuk, dengan bantal-bantal yang mewah, yang warna-warni. Mereka berhadap-hadapan dengan sesamanya, berhadap-hadapan dengan istrinya. Ngobrol dengan obrolan yang sangat menyenangkan dan menghibur. Tempat-tempat duduk mereka di taman-taman indah yang berwarna-warni, yang membanggakan. Dijelaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah ayat 13 sampai ayat 16. Allah berfirman, Fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyu mabathuthah. Di dalam surga itu ada bantal-bantal yang tinggi atau ada di apa kasur-kasur yang tinggi, surur. Tapi bukan untuk tidur. Sebab ahli surga tidaklah tidur. Wa akwabum mawdu'ah, gelas-gelas yang sudah diletakkan. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun rapi. Wa zarabiyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang terbentang. Muttakiina 'ala furushim bathainuha min istabraq. Mereka itu bersandar kepada dipan-dipan yang dalam bagian dalamnya itu terbuat dari sutra yang sangat lembut. Jadi empuk sekali. Muttaqina ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin in. Mereka itu bersandarkan kepada kasur-kasur yang tersusun, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari surga. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawduna muttaqina alaiha mutaqabilin. Sedikit sekali di generasi awal, tapi dan juga sedikit banyak di generasi awal, tapi sedikit di generasi akhir. Jadi para penghuni surga itu di generasi awal dari umat ini banyak. Para sahabat, para ulamanya, ulama tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seterusnya itu banyak yang akan menjadi penghuni surga. Wa qalilu minal akhir. Tapi di generasi akhir, generasi kita cuma sedikit. Kebanyakannya masuk neraka. Karena kualitas dan kuantitas orang-orang yang soleh di zaman belakangan, termasuk zaman kita, kan sangat-sangat super sedikit. Kalau generasi awalnya jauh lebih banyak yang solehnya daripada yang salahnya. Kata Allah, thullatu minal awwalin, banyak rombongan mereka itu dari generasi awal. Wa qalilu minal akhir, tapi sedikit sekali di generasi akhir. Ala sururim maudunah, mereka berada di atas kasur-kasur yang tersusun. Muttaqina alaiha mutaqabil, mereka bersandar di atasnya sambil berhadap-hadapan. Mereka melakukan itu hanya karena untuk bersenang-senang. Tak ada sedikit pun di dalam hatinya ketidaknyamanan. Perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan iri, dengki, benci, memusuhi, cemburu, enggak ada. Allah cabut semuanya itu dari dada-dada mereka. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Hijr ayat 47 Allah menyatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut perasaan ghil, iri atau dengki atau hasad di dalam hati-hati ahli surga. Kami cabut dari dada-dada mereka. Ikhwanan ala sururi mutaqabil, mereka itu bersaudara dengan sesama ahli surga. Mereka bersandar di atas dipan atau permadani empuk dalam keadaan saling berhadap-hadapan. Bayangkan di dunia, kita jumpa sahabat-sahabat yang dekat, yang menyenangkan kita, kita juga menyenangkan mereka, berkumpul reuni. Menyenangkan gak secara psikis? Iya, jiwa kita ya bercerita, bernostalgia, ah menyenangkannya luar biasa. Tak ada di antara majlis itu yang kita gak sukai, yang kita benci, gak yang kita dengki, gak ada. Bayangkan, semuanya sudah dicabut perasaan itu dari diri mereka. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa amqarin hisan. Mereka itu bersandar di atas dipan-dipan yang warnanya hijau tetapi empuk. Wa amqarin hisan, dan bidada'a dan permadani-permadani yang sangat indah. Muttaki'ina fiha ala al-ara'ik. Mereka itu bersandar di sana dengan sandaran tempat duduk yang sangat empuk, mewah, dan sangat indah warnanya. Tempat bersandarnya juga demikian. Inilah kondisi para ahli surga, baik aspek pakaiannya, aspek tempat duduknya, lingkungannya, aromanya, suasana hatinya. Sungguh sesuatu yang sangat indah bagi kehidupan kita, yang tak pernah suasana keindahan kebahagiaan ini tercipta ketika kita masih hidup di dunia. Hanya di surga ini akan dialami oleh orang-orang yang Allah kehendaki, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya menjadi ahli surga tanpa terkena azab terlebih dahulu, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti ya. Nah, bagaimana pelayanan servis dan juga pelayan-pelayan di surga bagi ahli surga? Kalau umpamanya kita di dunia, kita masuk restoran mewah atau ke hotel, di hotelnya ada restoran, hotelnya umpamanya yang paling tinggi kualitasnya, bintang 5 plus, diamond, kelas internasional. Bagaimana sih pelayan-pelayannya di sana? Pelayan-pelayannya juga seger-seger, pakai seragam yang bagus, ramah-ramah, sopan-sopan, bersih-bersih, rapi-rapi, terdidik. Kita merasa dimuliakan di sana. Mereka sopan, mereka siap untuk memberikan pelayanan, memberikan pesanan, dan seterusnya. Kita lagi duduk juga umpama di restoran, ketika sarapan di hotel umpamanya. Datang pelayan, bapak, ibu, mau saya buatkan kopi, teh, atau jus, atau order makanan apa saya bawakan, secara sopan. Itu di dunia. Pelayannya seger-seger. Muda-muda, ramah-ramah, sopan-sopan, yang laki-lakinya ganteng-ganteng, yang wanitanya cantik-cantik dan ramah-ramah dengan pakaian yang bagus, berseragam. Senang kita dilayani oleh mereka. Itu baru di dunia loh. Bagaimana di akhirat? Jauh lebih dahsyat lagi. Tapi yang akan kita terangkan sekarang, nanti aja hari Senin yang akan datang. Dan sekarang mah waktunya sudah habis. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan kepada ACP dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Pemaparan materi yang disampaikan, dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, Para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228686637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Iya. Saya dari Pak Mulyono. Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Juga hafal Pak Mulyono. Saya mau tanya Ustaz. Silakan. Bagaimana waktu di dunia suami istri, tapi istrinya selalu kianat sama suami. Apakah nanti juga masuk surga sama-sama di surga? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul di Margahayu. Bagaimana kalau suami istri, tapi di dunia ini istrinya khianat kepada suami? Kalau khianat sampai matinya tidak tobat, gak akan ke surga langsung, Pak Mo. Digoreng dulu di neraka tuh, ya, dibakar dulu. Walaupun si wanita itu ahli ibadah, malamnya tahajud, siangnya saum, pekerjaannya baca Quran, zikir, ngaji, tapi khianat kepada suami. Jangankan khianat, saya enggak tahu yang dimaksud khianat oleh Pak Mul. Apakah dia itu selingkuh dengan lelaki lain? Jangankan itu. Tidak nurut, tidak melayani suami, membuat suami sumpek, marah, sedih, kecewa, itu sudah dosa besar. Nusyuz itu termasuk dosa besar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu kan daftar dosa-dosa besar. Lebih dari 70 jenis dosa besar yang dijelaskan Imam Adz-Dzahabi. Pertama syirik, yang kedua meninggalkan salat dan seterusnya. Di antara salah satu dosa besar adalah nusuznya para wanita. Nusuz itu durhaka kepada suami. Tidak nurut kepada suami, apalagi berani menentang, mengabaidanan bahasa Indonesia, berani bermuka masam, cemberut kepada suami, ya. Dan seterusnya itu nusus. Nah, wanita yang nusus durhaka. Sekalipun ahli ibadah. Ibadah yang benar yang diterima oleh Allah wajib melahirkan kemuliaan akhlak kepada sesama. Dan akhlak yang paling harus diperhatikan adalah akhlak istri kepada suami. Akhlak istri seseorang kepada orang tuanya. Kalau ibadah, sholat, saum, baca Quran, tapi akhlaknya bejat, menunjukkan tertolaknya ibadah-ibadah itu. Lihat surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang sholat, tapi dia lalai dari hikmah atau tujuan sholat. Seusai sholat harusnya tanha anil fahsyai wal munkar. Dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, salah satu perbuatan keji munkar adalah durhakanya istri kepada suami. Seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di sana. Ditanya, "Alaki bu'lun, apakah kamu sudah bersuami?" "Iya." "Kaifa anti lahu?" "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Kata sang wanita ini, "Tidak ada satupun perintah kecuali pasti aku lakukan kecuali perkara yang aku tidak mampu untuk melakukannya." Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Fangduri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu ataukah nerakamu. Maknanya suamimu menjadi penyebab kamu masuk surga ataupun neraka. Kamu bisa masuk surga kalau kamu menyenangkan suamimu. Dan sebaliknya masuk neraka kalau kamu membuat suamimu murka kepadamu. Atau bikin kopi yang menyenangkan suami itu, ya. Beres-beres di rumah membuat suaminya senang, apalagi tersenyum manja, manis, mesra kepada suami. Pahala itu sebanding dengan jihad fisabilillah loh. Sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Seorang wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma datang, ya Rasulullah, inni rasulu mawwara'aki minan nisa. Wahai Rasulullah, aku ini utusan wanita-wanita di belakangku tuh. Mereka berbicara dengan ucapanku ini. Ini ada pertanyaan mewakili para wanita. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa amanna bik wa taba'naka wa inna rijala fudilu bisolatil jum'ah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah wa idha jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa uladahum afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Kata Asma, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu mengutus engkau kepada laki-laki juga kepada wanita. Kami iman kepadamu, kami mengikutimu. Tapi para laki-laki diberi keutamaan dengan sholat Jumat, mengurus jenazah dan jihad fisabilillah. Tiga amalan ini tidak disyariatkan bagi wanita. Tidak wajib wanita sholat Jumat. Tidak wajib wanita mengurus jenazah sampai ke pemakaman. Walaupun jenazahnya wanita, digotongnya tetap sama laki-laki. Dimasukkan ke lubang lahadnya ya sama laki-laki. Disentuh ya disentuh. Walaupun jasadnya wanita. Dan juga jihad fi sabilillah. Ketika para laki-laki jihad fi sabilillah, kami yang mengurus, memelihara anak-anak mereka dan juga harta mereka. Punya peran tuh wanita. Terhadap apa? Apa yang dilakukan oleh suaminya. Kalau zaman dahulu jihad. Kalau sekarang mungkin mencari nafkah. Mencari nafkah itu jihad loh. Kata Abdullah bin Mas'ud, talabul halali jihadun. Mencari rizki yang halal bagi laki-laki itu jihad. Wanita harus mendukung. Jangan malah menghalang-halangi. Jangan pergilah, saya takut sendirian. Mau makan apa nanti? Apalah, atau umpamanya kalau suaminya ini punya ilmu dan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Jihad. Nah, kami yang apa memelihara harta mereka, anak mereka. Ketika mereka jihad. Apakah afanusyarikuhum fil ajri ya Rasul? Apakah pahala kami sama dengan pahala mereka wahai Rasulullah? Karena jihadnya laki-laki ditopang oleh istri-istrinya di rumah. Sehingga laki-laki yang jihad itu enggak harus mikir, aduh anak saya makan apa nih? Harta saya gimana? Jangan-jangan ada perampok. Dan seterusnya. Enggak, ada istrinya yang mengurus. Ada peran istrinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berpaling kepada para sahabat yang ada di sana, hal sami'tum maqalata imra'atin sa'alat an amri diniha ahsan min hadza? Kamu pernah mendengar enggak pertanyaan seorang wanita tentang agamanya yang lebih bagus daripada ini? Kata para sahabat, enggak. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Lalu Nabi SAW menjawab, ya Asma, insarifi, wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Hai Asma, kamu pulang. Sampaikan kepada wanita-wanita yang di belakang, anna husni ihda kunna libu'latihinna, bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan upaya kalian dalam mencari ridha kesenangan suami, ta'dilu kulla madzakarti, itu pahalanya sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi, sebanding dengan jihad fisabilillah. Dapat pahala jihad itu. Makanya ketika suami berangkat untuk kerja, kasih semangat. Selamat berjihad, Pak. Semoga Allah memudahkannya. Semoga memperoleh banyak rezeki. Biar umpamanya bisa menyekolahkan anak-anak kita ke pesantren. Yang biayanya itu enggak murah loh, mahal ya. Mencetak anak soleh-soleh butuh biaya enggak? Ya iyalah butuh, selain support. Jangan sampai dihalang-halangi mau berangkat. Kok berangkat lagi, saya sendirian kesepian. Memangnya diam di hutan? Support. Berikan semangat. Jangan khawatirkan kondisi rumah, anak-anak dan rumah. Biar saya yang menjaganya. Akhirnya dia berangkat, suaminya, istrinya beres-beres, nyupir, nyuci piring, maksudnya nyuci baju, ngepel, masak. Kalau umpah suami pulang sudah disediain. Itu sebanding dengan jihad fisabilillah. Sebaliknya, ini sebaliknya nih. Kalau membuat suami sumpek, laknat malaikat tuh. Ya enggak? Salatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Saya pernah ungkapkan satu hadis yang sahih, salah satu. La turfa'u salatuhum min ru'usim illa syibra. Tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali cuma satu jengkal saja. Salah satu di antaranya adalah wa mra'atun batat anha batat zaujuha, seorang wanita yang tertidur lelap sementara si suaminya murka kepada istrinya di malam itu. Maka sholatnya tidak akan diterima. Dan semalam itu dia dilaknat oleh para malaikat. Perempuan tuh. Karena durhaka kepada suaminya. Mengecewakan, membuat suaminya kecewa, marah. Sampai suaminya ridha kepadanya. Nah, jadi kalau umpah seorang istri khianat kepada suami, mana mungkin masuk surga? Di dunianya dilaknat oleh malaikat. Sholat-sholatnya yang apa namanya, rajin umpah khusyuk, ditolak oleh Allah SWT. Tidak diangkat dari kepala, kecuali sejengkal, enggak terus menembus langit. Berarti mentok tuh, enggak diterima oleh Allah SWT. Maka istri yang sekalipun rajin ibadah tapi durhaka kepada suaminya, jangan berharap masuk surga. Lam yarih raihatal jannah. Dia itu tidak akan bisa mencium baunya surga. Maknanya dia akan ke neraka. Waliyadzu billah. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka kalau suami soleh, istrinya ahli ibadah tapi durhaka kepada suami, apapun bentuk kedurhakaannya, termasuk khianat tadi, ya, dia tidak akan ke surga, ya. Demikian Pak Mul, sampaikan ke wanita yang Pak Mul maksud tadi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali mengangkat pertanyaan dari penelpon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, Pak Dudung. Ayo, Pak Dudung. Putus. Bisa, Damang. Alhamdulillah, sawang sulna. Alhamdulillah, bisa dilanjutin masyarakat, bisa. Bisa, ada anu royong dijelaskan. Pakai bahasa Indonesia, Pak Dudung. Oh, iya, mohon. Apakah ahli surga ataupun ahli neraka masih ingat waktu kehidupan di dunia, Ustaz? Atau tidak, sama sekali tidak diingat-ingat itulah kehidupan dunia. Iya, iya. Dupinah, saya juga Ustaz, buka apa yang hatur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dudung di Cibabar, Cimahi. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah Pak Dudung sehat, sebab beberapa sekitar sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu kita dapat gosip Pak Dudung kena COVID-19. Tapi alhamdulillah enggak, ya, alhamdulillah. Kalau toh enggak, mungkin alhamdulillah sudah sehat sekarang. Ikhwan kita di sini juga di Selacau ada yang kena, alhamdulillah sekarang sudah negatif, sudah sehat lagi, ya, sudah ke masjid. Semoga sehat selamanya. Dan kita yang sisanya di sini, kata orang Sunda, singkasingsal. Mancing bahasa ini singkasingsal. Semoga kelewat, ya. Semoga kelewat. Tidak terkena COVID-19 ini. Apa pertanyaan? Oh iya. Apakah ahli surga, ahli neraka masih ingat gak kepada apa yang terjadi di dunia. Ya, salah satu obrolan ahli surga itu nostalgia tentang kehidupannya di dunia. Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran, oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Salah satunya adalah, dulu saya ketika di dunia punya kawan, sahabat, yang mempengaruhi saya untuk melakukan dosa ataupun penyimpangan. Mempengaruhi saya iman, saya ibadah. Dia mengatakan, apa kamu yakin dengan adanya hari akhirat? Saya ingin tahu nasib orang itu sekarang bagaimana ya. Nah, itu diobrolkan tuh kawannya dahulu. Yang pernah mempengaruhi dia untuk melakukan kedurhakaan tapi tidak dia ikuti. Dia tetap istiqamah. Akhirnya oleh Allah diperlihatkan orang itu ada dalam neraka. Waliyadzu billah. Dia kemudian bersyukur kepada Allah. Hampir saja kamu menjerumuskan saya kepada kedurhakaan dan kebinasaan. Ya, kita bernostalgia sesama ahli surga. Apakah kita akan berjumpa dengan anak-anak, berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan saudara, adik, kakak? Saya tanya, apakah perjumpaan kita dengan mereka itu membuat kita bahagia apa tidak? Ya iyalah. Tidak ada kebahagiaan secara psikis dibanding berkumpul dengan keluarga. Dengan anak-anak yang kita cintai, dengan orang tua, dengan adik, kakak. Bahagianya tak terkira. Coba ikhwan akhwat yang sudah laku, sudah beristri, sudah beranak, ya. Coba terus kita ini sendiri apa, piknik sendiri, jalan-jalan di mall sendiri, makan di restoran sendiri, tidur di hotel sendiri, ke tempat wisata sendiri, dati rame tuh. Gak seru. Selalu ingat ke anak istri, aduh seandainya anak istri sekarang ada si bahagianya tak terkira. Padahal itu yang masih muda, apalagi yang sudah usianya 40-50 tahun ke atas, sudah aki-aki. Jalan-jalan sendirian di mall, gitu. Malu sendiri atuh, itu aki-aki, ngapain ada di mall sendirian. Berbeda kalau nonton anak, nonton cucu, bergandengan dengan istri, jalan kemana-mana aja, senang, bahagia. Gak peduli orang nonton atau tidak ya, kita sanding, kita pegang tangan istri kita dengan mesra, jalan, bercanda, bersenda gurau, aki-aki dan nini-nini, umpah anak-anak muda dilihat kagum mereka. Ini ges aki-aki, ges nini-nini, tapi mesranya bukan main. Banyak suami istri usia 30 tahunan kalau jalan di mall berdua bukannya bareng, yang satu di depan, yang satu di belakang. Kayak ke orang lain, cuek gitu ya. Nah, jadi berkumpul sama keluarga sebuah kebahagiaan. Ya di surga, suami istri, anak-anak, orang tua berkumpul. Allah yang menyatakan demikian. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak turunannya, anaknya, cucunya, buyutnya, di atas keimanan, kami akan satukan mereka. Kami akan gabungkan, kami akan kumpulkan mereka di surga nanti. Apa yang diobrolkan? Salah satunya adalah nostalgia masa lalu ketika di dunia. Alhamdulillah dulu ketika di dunia ya kita memang berat, sedih, tapi sementara lah kalian dipesantrenkan, rindu gitu ya. Sedih kalau mendengar sakit gitu. Terus setelah beres pesantren sampai level SMA, kuliah, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, misah lagi. Ketemu setahun sekali, setahun dua kali, sekali ketemu paling sepekan, dua pekan. Dunia ini bukan tempat berkumpul untuk selama-lamanya bersenang-senang dengan keluarga. Bukan, nanti bersenang-senang ngumpulnya itu di surga. Di dunia ini hanya sebentar. Anak kita TK, mungkin maksimal SD lah. Setelah SD kita lepas keluar kota. Komunikasi hanya dengan pesan singkat, WA, SMS, atau telepon sepekan sekali, itu pun hanya bermenit-menit. Apalagi musim pandemi sekarang gak bisa meninjau setahunan gitu. Kalau dulu bisa sebulan sekali meninjau, itu pun jauh. Harus pakai mobil, pesawat kadang-kadang, nginep di hotel kadang-kadang, biayanya gede kan gitu. Agak ribet, agak rempong itu di dunia. Biar di dunia ini tempat ujian, tempat berjuang, tempat berusaha, tempat ikhtiar, tempat berkorban. Nanti hasilnya dipetik di akhirat. Sabar, gak akan lama kita hidup di dunia ini. Gak akan lama kita berpisah sementara dengan anak-anak di atas, di tengah perjuangan seperti ini. Jangan cemen, nungisus nanti di akhirat. Alhamdulillah dulu waktu di dunia kita sabar ya. Kita tegar ya, kita menderita. Kata anak-anak sebenarnya saya di pondok itu sering nangis. Cuma gak lapor aja ke abi ke umi kan gitu. Ada, kata abinya Umi, saya sama Umi tiap malam nangisnya. Tapi kita sabar. Sekarang berkumpul bersama-sama di tengah kebahagiaan di surga ya. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Beliau bertanya, Ustaz, kalau menolak pemberian parfum ketika akan sholat, apakah berdosa? Karena dengan alasan istri suka mual kalau mencium bau parfum. Syukran, Ustaz. Ya, normal istrinya tuh. Harusnya istri juga pakai parfum khusus di hadapan suami. Biar suami betah dan senang. Jangan sampai merasa diri sebagai wanita surga, keringatnya menjadi parfum di dunia. Jangan sampai begitu. Nanti di surga itu, di kita mah keringatnya tetap aja gak bisa jadi parfum. Ya, keringatnya jadi parfum bagi bakteri di dunia mah ya. Nah, pertama, kalau menolak pemberian parfum karena tidak suka kepada parfum, hada minas shoghair, termasuk dosa kecil. Karena tidak suka kepada sunnah adalah sesuatu yang terlarang. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, salah satu sunnahnya adalah parfum, dia bukan dari umatku. Kalau menolaknya karena tidak suka. Tapi kalau menolaknya karena kita sudah punya parfum dengan wangi yang bagus, tapi ada juga parfum yang kita tidak, jenis-jenis bau-bauan yang kita tidak suka, ada ya. Ada. Dikasih, diambil kecium, enggak. Terima kasih. Bukan karena tidak suka kepada parfumnya secara umum, tapi enggak suka kepada jenis bau-bauan itu, ya. Ada umpama parfum bau jeruk, bau stroberi kan ada. Kita enggak suka umpamanya. Sian digemrong sirem. Apa digemrong sirem takut dikerubutin semut. Ada yang seperti itu. Ya, maka tidak suka. Tidak suka kepada jenis parfum tertentu enggak apa-apa. Tapi suka kepada parfum jenis yang lain. Kita semua begitu, ya. Kalau beli parfum ada banyak variasi aroma, kita cium satu-satu, ini enggak suka, ini yang suka, ini dibeli. Jadi kalau kita menolaknya karena tidak suka kepada parfumnya sebagai sebuah sunnah, maka dosa. Tapi kalau kita menolaknya karena tidak suka kepada jenis parfum wangi-wangi seperti ini, tapi suka kepada yang lain, apalagi kita punya wangi-wanginya khas, maka lalu kita tolak, maka tidak dosa. Ya. Nah, adapun istri tidak suka-suka mual, mungkin jenis parfumnya. Cari jenis parfum yang disukai oleh istri. Makanya jangan beli yang murah. Ya, yang murah-murah itu membuat kita mual, iya ada. Karena obat kimia gitu ya. Beli ya sedikit yang agak berharga itu untuk mengamalkan sunnah bernilai ibadah insya Allah. Ya. Umpamanya bilang ke istrinya, yang ini tidak suka, yang suka ya yang rasa apa. Coba dipapai, ini suka gak? Pasti ada satu yang disukai, lalu itulah pakai ya. Jadi kalau istri juga tidak suka sampai mual karena mencium aroma parfum tertentu, maka tidak apa-apa. Kalau pokoknya jenis parfum walaupun misik, walaupun minyak kasih, saya gak suka. Nah itu ada kelainan itu. Ya, sebab tabiat dasar manusia, apalagi perempuan, pasti menyukai apa? Parfum. Wanita-wanita sekarang yang jauh dari Islam, sekali nyebrot sebotol habis. Dengan apa harga yang jutaan sekali botol, satu botolnya. Ya, ada yang ratusan juta segala macam. Sekali sebrot se-RT itu kecium. Ya, ada yang seperti itu. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Terakhir. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Dari Abu Hanan di Baros, Ustaz. Assalamualaikum, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin semuanya. Ustaz, kalau orang berdoa akan lebih meresapi isi doa apabila sambil mengingat dosa. Ketika kita mendoakan orang tua kita, bolehkah kita mengingat dosa orang tua kita? Misal dulu sering melakukan kebid'ahan agar kita bisa lebih khusus, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya wafika barakallah, boleh, tidak apa-apa. Kita mendoakan seseorang karena tahu pasti orang itu melakukan dosa, maksiat atau terjerumus dalam kesalahan. Kita tahu pasti. Lalu kita mintakan ampunan bagi mereka karena dosa-dosa tersebut. Ya, tidak membenci pribadinya. Ya, saya sebel orang tua dulu. Bid'ah terus ya, syirik terus. Ah, jangan didoakan, bisa begitu. Ya, itu nggak boleh. Tapi mendoakan mereka dengan mengingat dosa-dosa mereka lalu minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa itu, ya boleh. Gak apa-apa, apalagi tadi berefek bagus. Efek bagusnya apa? Menambah lebih khusyuk. Termasuk kita minta ampunan kepada Allah mengingat dosa-dosa kita. Boleh gak disebut? Boleh, asal kepada Allah, jangan kepada orang lain. Ya Allah, dulu saya pernah begini karena kejahilan saya, karena kefasikan saya. Saya tobat, saya takut akan azab-Mu, ya Allah, ampuni dosa saya. Boleh. Ingat-ingat dosa, mengingat dosa dan kesalahan termasuk alamatus sa'adah. Tanda kebahagiaan. Alamatus sa'adah arba. Tanda kebahagiaan itu empat. Pertama, dzikrud dzunubil madhiyah. Mengingat dosa-dosa kita di masa lalu. Kedua, nisyanul hasanatil madhiyah. Melupakan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu. Ketiga, melihat kepada orang yang berada di atas dia dalam perkara agama. Agar kita termotivasi seperti mereka. Dan keempat, melihat kepada orang yang ada di bawah kita dalam perkara dunia. Agar kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan kelebihan kepada saya dibanding mereka-mereka itu. Nah, jadi termasuk mengingat dosa-dosa kita. Boleh mengingat dosa orang lain. Kalau mengingat dosa orang lain itu dalam rangka memintakan ampunan atas dosa itu. Ya, boleh ya. Adapun mengingat dosa orang lain menyebabkan kita menjadi sakit hati, umpama kita ingat kawan kita dulu ya. Berbuat zalim kepada kita, ingat, mau mendoakan enggak jadi ya. Doanya berbelok, sing disiksa ya. Biar menderita sih. Nah, jangan. Harus berefek baik, harus berefek positif ya. Cukup ya, sampai di sini saja dulu, insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti jam 8 kita akan ada kajian ad-da'wah ya, untuk masalah surga akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.